السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحمد لله، kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membahas buku Pengantar Ilmu Waris. Kita sampai pada bab yang ke-26. Kita akan berbicara tentang aturan khusus untuk saudara seibu. Aturan khusus untuk saudara seibu. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya bahwa saudara seibu memiliki aturan yang berbeda dengan ahli waris pada umumnya. Beliau menyebutkan ada 4 aturan yang berlaku untuk saudara seibu. Ahaduha, yang pertama adalah annahum yarithuna ma'a man adlu bihi wa hiyal Yang pertama, mereka bisa mendapatkan warisan bersama dengan jalur yang menghubungkannya dengan mayit, yaitu ibu. Nanti kita akan jelaskan. Atsani, yang kedua, anna dzakarahum wa unsahum sawa. Bahwa jatah lelaki maupun wanita di antara mereka semuanya sama. Sehingga baik lelaki sendirian maupun perempuan sendirian untuk saudara seibu semuanya dapat seperenang. Dan kalau mereka lebih dari satu, baik semuanya perempuan, semuanya lelaki, atau lelaki dan perempuan, mereka dapat sepertiga dibagi rata. Kemudian yang ketiga, al-thalith, annahum la yarithuna illa idha kana mayyituhum yurathu kalalatan. Fala yarithuna ma'abin wala jaddin wala waladin wala waladi ibnin. Mereka tidak bisa mendapatkan warisan kecuali jika mayit dalam kondisi kalalah. Sehingga mereka tidak mendapatkan warisan ketika ada bapak, ada kakek, ada anak, ada walad. Dan walad di sini mencakup laki maupun perempuan. Wala waladu ibnin, dan juga tidak ada waladnya ibn. Tidak ada cucu, baik laki maupun perempuan. Yang ketiga, yang keempat, ar-rabi, annahum la yuzaduna ala thulus, wa in kathura dhukuruhum wa inathuhum. Jatah mereka tidak lebih dari sepertiga, meskipun jumlah mereka banyak, baik lelaki maupun perempuan. Sehingga jatah mereka telah ditetapkan oleh Allah. Dan posisi lelaki ini tidak bisa mendapatkan asobah. Kalau asobah kan bisa banyak, bisa dikit. Tapi untuk saudara seibu, maksimal hanya sepertiga. Sebagaimana suami, maksimal hanya setengah. Istri, maksimal hanya seperempat. Karena jatah mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita akan membaca penjelasannya. Yang pertama, untuk kaidah yang berlaku bagi saudara seibu yang pertama adalah annahum yarithuna ma'a man adlu bihi wa hiyal Mereka bisa mendapatkan warisan bersama dengan jalur yang menghubungkannya dengan mayit, yaitu ibu. Padahal umumnya ahli waris akan terhalang disebabkan adanya jalur yang menghubungkannya dengan mayit. Misalnya cucu menjadi terhalang jika ada anak laki-laki, karena jalur yang menghubungkan cucu dengan mayit adalah anak. Kakek terhalang ketika ada bapak, karena yang menghubungkan kakek dengan mayit adalah bapak. Saudara kandung dan saudara sebapak terhalang jika ada bapak, karena yang menghubungkan mereka dengan mayit adalah bapak. Tapi dzawil arham tidak. Meskipun yang hubungkan mereka dengan mayit adalah ibu, dengan keberadaan ibu, mereka tetap dapat warisan. Ini salah satu di antara keistimewaan dzawil arham. Tayyib. Kemudian yang kedua, jatah warisan lelaki dan wanita di antara mereka para dhawil arham itu sama. Sehingga ketika mereka dapat sepertiga dibagi rata. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts." Jika mereka lebih dari satu, maka mereka kongsi kongsi untuk jatah sepertiga. Mereka kongsi dalam jatah sepertiga. Sehingga sepertiga itu dibagi rata, baik laki maupun perempuan. Artinya tidak berlaku perbandingan 2 banding 1. Dan 2 banding 1 itu hanya berlaku untuk asobah. Jika di situ campur antara laki dan perempuan. Kita perhatikan secara umum 2 banding 1 itu berlaku untuk asobah. Jika di situ gabung antara laki dengan perempuan. Dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, salah seorang ulama tabi'in, beliau pernah mengatakan, Qada Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu anna mirathal ikhwati minal bainahum lidzakari mithlul untha. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu memutuskan bahwa warisan untuk al-ikhwah, untuk saudara dari ibu, saudara seibu, bainahum di antara mereka, lidzakari mislul unsa, bagi yang laki-laki sama dengan yang wanita. Artinya dipukul rata. Tidak ada perbandingan 2 banding 1. Ini berbeda dengan umumnya aturan warisan yang menetapkan 2 banding 1. Ketika Allah menjelaskan aturan bagi anak, Allah mengatakan, Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan untuk anak-anak kalian pembagian harta pusaka untuk anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dari anak wanita. Allah juga menjelaskan tentang aturan bagi saudara kandung atau saudara seaya. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisa'an falidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau mereka ada ikhwah, ada beberapa orang saudara, rijalan wa nisa'an, di situ ada lelaki dan ada perempuan, falidzakari mithlu hadzil unsayain. Maka yang laki-laki dapat jatah 2 kali wanita. Tayyib. Dan warisan untuk dzawil arham keluar dari kaidah ini. Atau warisan untuk saudara seibu keluar dari kaidah ini. Selanjutnya yang ketiga, mereka tidak mendapatkan warisan kecuali jika mayit adalah kalalah. Mayit tidak memiliki ahli waris, bapak, kakek, anak, maupun cucu dari anak lelaki. Dan anak di sini mencakup anak lelaki maupun anak perempuan. Saudara seibu mahjub dengan keberadaan bapak, kakek, atau anak, baik laki maupun perempuan. Cucu, baik laki maupun perempuan. Berbeda dengan saudara kandung dan saudara seayah, mereka hanya mahjub dengan keberadaan usul, yaitu bapak atau kakek menurut pendapat yang kuat, dan furu', yaitu furu' yang laki-laki, yaitu anak laki-laki, atau cucu lelaki dari anak lelaki. Baik, kita lanjutkan. Kemudian keempat, jatah mereka tidak lebih dari sepertiga meskipun jumlah mereka banyak, baik laki maupun perempuan. Karena mereka termasuk ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu dan bukan asobah. Sehingga banyak dan sedikitnya jumlah mereka tidak mempengaruhi jatahnya. Kecuali jika mereka mendapatkan rot, yaitu penambahan karena warisan masih sisa setelah dibagi. Tayyib, coba kita detailkan. Insyaallah sekali lagi Anda akan bisa lebih mudah memahami ketika kita menggunakan bagan, ya. Dzawil arham, bukan dzawil arham. Dzawil arham setelah ini, ya. Saudara seibu. Saudara seibu. Anda bisa bandingkan perbedaan antara ashabul furud dengan satu lagi yaitu asobah. Untuk jatah ashabul furud ini fix, tetap, sehingga dia tidak bertambah meskipun jumlahnya banyak. Contohnya, ashabul furud yang jumlahnya banyak tidak bertambah. Istri misalnya. Istri ditetapkan oleh Allah, kalau tidak mendapatkan seperempat, mendapat seperdelapan. Jika mayit punya empat istri, maka semuanya dapat seperdelapan dibagi empat. Sehingga meskipun jumlah mereka banyak, tetap dapat sekian, dibagi bersama. Contoh yang lain adalah saudara seibu. Ikhwah li'um. Ikhwah li'um. Mereka dapat, kalau tidak seperenam, seperenam jika sendirian, sepertiga, jika bareng-bareng. Dan mereka tidak lebih dari sepertiga, meskipun jumlahnya banyak. Sehingga untuk ashabul furud, jumlah jatah mereka itu fix, tidak bertambah dan tidak berkurang. Beda dengan asobah. Kalau asobah, bisa banyak, bisa sedikit, tergantung. Bisa banyak, bisa dikit, tergantung sisa. Tergantung sisa. Sehingga, jika kanan-kirinya sedikit, dia bisa dapat sisa banyak. Saya kasih contoh ya. Misalnya, si A meninggal dunia, ahli warisnya suami. Suami, kemudian dua putri, dua anak perempuan, dan ibu. Lalu di sini ada tiga saudara kandung. Misalnya dua laki, satu perempuan. Baik. Berapa jatah tiga saudara ini? Kita coba hitung. Suami dapat seperempat. Kenapa? Ada anak ya. Ada anak. Kemudian ibu dapat seperenam. Karena ada anak. Kemudian dua anak perempuan, dua bin dapat dapat berapa? Dua per tiga, dapat dua per tiga. Sehingga ini ada sisa nggak? Mungkin malah nggak ada sisa ya. Coba kita hitung. Dua per tiga tambah seperempat, tambah seperenam. Dua per tiga, tambah seperempat, tambah seperenam. Baik. Berapa angka yang sama? 12. 12 bagi 3. Kali 2. Berapa? 8. Ya. 12 bagi 4. Kali 1. Berapa? 3. 12 bagi 6. Kali 1. 2. 13. Per 12. Ya. Malah kurang. Sehingga nanti dilakukan perhitungan aul. Maka ini sebenarnya dia berpotensi dapat asobah. Tapi warisannya habis. Malah kurang ya. Warisannya malah kurang. Sehingga dia meskipun berpotensi dapat asobah. Tapi karena warisannya sudah habis, dia nggak dapat. Coba kalau nggak ada suami. Nggak ada suami, anak perempuannya cuma satu. Nanti perhitungannya kan beda ya. Ibu dapat seperenam, suami tidak ada, ini dapat setengah. Maka nanti masih ada sisa sepertiga. Baik, makanya asoba bisa besar, bisa kecil, tergantung sisa. Selanjutnya, kita akan lihat posisi saudara seibu. Saudara seibu, ketika dia meninggal, ketika mayit memiliki saudara dalam kondisi kalalah, berarti ahli warisnya hanya yang ada di sebelah kanan dan kiri. Pertama di sini saudara kandung, saudara seayah, saya taruh saudara seibu di sini. Saudara seibu. Baik. Kemarin telah kita sampaikan bahwa kalalah, bahwa kalalah berarti tidak ada usul, tidak ada usul, dan tidak ada furu. Namun aturan kalalah untuk saudara kandung, sebapak, dan seibu beda. Untuk aturan kalalah, jika tidak ada usul yang laki-laki, ya, tidak ada usul yang laki-laki, ayah atau kakek. Ketika tidak ada ini, maka semuanya berpotensi dapat. Kemudian ada furu'. Furu' itu ada yang laki-laki, ada furu' yang perempuan. Saudara kandung dan sebapak bisa dapat warisan selama furu' hanya perempuan. Tapi kalau ada furu' laki-laki, mereka nggak dapat. Sedangkan saudara seibu, selama ada furu', baik laki maupun perempuan, dia nggak dapat. Makanya, selama ada keturunan, maka saudara seibu terhalang. Baik. Dan penghubung saudara seibu adalah ibu. Sehingga meskipun di sini ada ibu, ya, istrinya ayah, ya, dia kan sebenarnya A ke ibu dulu, baru ke saudara seibu. Meskipun ada ibu, ini tetap dapat. Beda dengan ini ya. Ketika ada ayah, ini semuanya ketutup. Wallahu a'lam. Kita kasih contoh di sini. Kasus warisan saudara seibu. Contoh kasus warisan saudara seibu. Si A meninggal, ahli warisnya istri, kemudian ibu, dua saudara seibu, dan satu saudari seibu. Istri, ibu, dua saudara seibu, dan satu saudari seibu. Siapakah ahli warisnya? Semua yang disebutkan dalam daftar. Mereka berhak mendapatkan warisan. Istri dapat seperempat, karena mayit tidak memiliki keturunan. Ibu mendapatkan seperenam, karena mayit memiliki saudara lebih dari satu. Dan tiga saudara seibu digabungkan, mendapatkan sepertiga, karena jumlah mereka lebih dari satu. Baik. Sehingga kalau kita hitung, istri seperempat, kita kumpulkan ya. Ibu seperenam, tiga saudara seibu, sepertiga. Ada sisa jatah, yaitu seperempat. Sehingga sisa seperempat gimana? Nah, sisa seperempat ini disebut dengan rot. Dan rot nanti dikembalikan ke ahli waris selain suami atau istri. Sehingga seperempat itu nanti akan dikembalikan ke ibu dan ke saudara seibu. Tayyib. Semoga bisa dipahami ya. Dan nanti penjelasan tentang rot akan kita bahas tersendiri di bab khusus. Yang itu adalah teknis perhitungan jika warisan tidak habis atau kurang. Ya, seperti tadi, pecahnya kok terlalu gede. Ya, 13 bagi 12. Nah, itu kan berarti warisannya kurang. Seharusnya sama antara atas dan bawah. Kalau bawah lebih besar dibandingkan atas, penyebut lebih besar dibandingkan pembilang, maka berarti warisan lebih. Nah, nanti dilakukan rot. Tapi kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, warisan kurang. Dan nanti dilakukan aul. Yang itu sebenarnya hanya masalah teknis perhitungan. Insya Allah akan dibahas khusus di bab perhitungan aul dan rod. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan beralih ke bab 27. Bagi Anda yang memiliki buku, silakan dibuka di halaman 210. Kita akan berbicara tentang warisan Dzawil Arham. Dzawil Arham. Dzawil Arham secara bahasa artinya adalah pemilik hubungan rahim. Dzawil Arham artinya pemilik hubungan rahim. Bukankah seluruh ahli waris pemilik hubungan rahim? Betul. Cuman dia mendapatkan nama khusus karena dia atau mereka, Dzawil Arham, tidak mendapatkan jatah warisan. Artinya adalah para karib kerabat yang mereka masih kerabatnya mayit tapi tidak mendapatkan warisan dari mayit. Sedangkan secara istilah ilmu waris, Dzawil Arham berarti semua kerabat mayit yang bukan ashabul furud dan bukan asobah. Bukan ashabul furud dan bukan asobah. Ada nggak keluarga mayit atau ahli waris yang dia ashabul furud saja tapi bukan asobah? Ada, contohnya suami istri. Saudara seibu. Kemudian siapa lagi? Ibu. Ibu hanya mendapatkan kalau enggak seperenam, sepertiga. Kemudian, ada keluarga mayit atau ahli waris yang dia asobah saja dan bukan ashabul furud. Contohnya anak lelaki. Kemudian ayah. Kemudian siapa lagi? Saudara laki-laki kandung. Atau saudara laki-laki seayah. Paman, dia juga dapat asobah. Dan dulu sudah pernah kita tampilkan di tabel. Para laki-laki yang ada di sekitar mayit, yang ada di dekat mayit, mereka mendapatkan asobah. Baik, kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah Dzawil Arham mendapatkan warisan ataukah tidak? Dulu sudah pernah kita sebutkan 25 daftar ahli waris. 15 dari kalangan lelaki, 10 dari perempuan. Nah, jika tidak ada 25 orang ini, ada orang yang meninggal dunia, mereka tidak punya ahli waris 25 ini. Tapi adanya Dzawil Arham. Apa nggak punya keluarga, Pak? Punya. Tapi cuma Dzawil Arham. Misalnya, saudara nggak punya. Ayah sudah meninggal, ibu sudah meninggal. Belum menikah, nggak punya anak. Yang ada saudara perempuan ayah, berarti bibi. Bibi dari ayah. Dan saudara laki-laki ibu, berarti paman dari ibu. Mereka ini Dzawil Arham. Mereka Dzawil Arham, meskipun hubungan di tempat kita ini adalah bibi dan paman, tapi mereka Dzawil Arham. Nah, kalau tidak ada 25 ahli waris yang sudah kita sebutkan di tabel, apakah Dzawil Arham ini berhak dapat warisan atau tidak? Ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan Dzawil Arham tidak mendapatkan warisan sama sekali. Dan harta yang ditinggalkan oleh mayit dikembalikan ke negara sehingga nanti diserahkan ke Baitul Mal untuk selanjutnya dimanfaatkan bagi kemaslahatan kaum muslimin. Dan ini merupakan pendapat Zaid ibn Thabit. Yang Zaid, ya, di mana Zaid ini adalah sahabat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa afraduhum Zaidun. Sahabat yang paling ngerti tentang ilmu faraid adalah Zaid. Zaid ibn Thabit. Diikuti oleh Imam Malik Al-Auza'i dan termasuk Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Dzawil Arham bisa mendapatkan warisan dengan syarat tertentu, yaitu tidak ada ashabul furud dan tidak ada asobah. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhum wa ardahum, beberapa daftar sahabat, serta beberapa ulama tabi'in seperti Umar bin Abdul Aziz, Tawus, Alqamah, dan Masruq. Dan ini kita kutip dari penjelasan Ibnu Qudamah di Al-Mughni. Sehingga ada khilaf di antara para sahabat, khilaf di antara salaf, tentang apakah Dzawil Arham bisa mendapatkan warisan jika tidak ada Ashabul Furud dan tidak ada Ashabah, ataukah tidak dapat warisan. Jumhur mengatakan dapat warisan, dan itu pendapat jumhur sahabat, dan insya Allah pendapat inilah yang lebih mendekati. Di pembahasan tentang rod, kita akan sebutkan contoh perhitungan warisan Dzawil Arham ya, insya Allah. Di antara dalil bahwasanya Dzawil Arham bisa mendapatkan warisan adalah firman Allah di surat Al-Anfal ayat 75. Allah mengatakan, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Ulul arham yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, sebagiannya lebih dekat, lebih berhak dibandingkan yang lain terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Fi kitabillah, dalam kitabullah. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan kaidah bahwa semakin dekat kekerabatan seseorang dengan mayit, maka dia mendapatkan jatah yang semakin banyak. Ibnu Katsir membawakan keterangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wal ayatul lati khutima biha suratul Anfal anzalaha fi ulil arham. Ayat yang menjadi penghujung surat Al-Anfal diturunkan oleh Allah tentang Dzawil Arham. Ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Sebagian mereka lebih berhak dibandingkan yang lain. Dan itu ketetapan Allah. Mimma jarat ar-rahim minal asabah. Baik, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Juga disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalu warithu man la warithalahu." Paman dari ibu menjadi ahli waris bagi mayit yang tidak memiliki ahli waris. Dan paman dari ibu termasuk Dzawil Arham. Baik. Sekarang kita coba lihat ini ya. Nanti kita akan lihat siapa saja Dzawil Arham. Kalau kita tulis dalam bagan ya, Dzawil Arham. Misalnya Dzawil Arham adalah orang yang punya kekerabatan dengan mayit, tapi dia bukan ahli waris. Misalnya di sini ada ayah. Nah, ayah punya saudari, punya ukhtun syakikah. Kemudian plus ini ibu. Ibu punya saudara, punya akh syakik. Mayit saya kasih hubungan putus-putus karena di sini ayah sudah meninggal. Ayah sudah meninggal, ibu sudah meninggal. Sudah, dia tidak menikah, sehingga tidak punya suami, tidak punya istri, tidak punya keturunan. Dan anak tunggal, sehingga tidak punya saudara. Adanya di sini, adanya ukhtun syakikah dari ayah, berarti bibi dari ayah. Bibi dari ayah. Dan paman dari ibu. Paman dari ibu. Pada posisi ini, keduanya, baik bibi dari ayah maupun paman dari ibu, mereka dzawil arham. Dua ini dzawil arham. Andaikan ada akh syakik dari ayah, saudara laki-laki dari ayah, maka mereka dapat warisan, asobah nanti ya. Tapi karena tidak ada di posisi ini, yang ada hanya bibi dari ayah dan paman dari ibu, keduanya ini dzawil arham. Aslinya mereka nggak dapat warisan jika ada ahli waris. Mereka nggak dapat warisan jika ada ahli waris. Sehingga andaikan mayat ini punya saudara satu saja. Ada saudara satu, yaitu akh syakik. Punya saudara laki-laki. Maka nanti saudara laki-laki ini borong semua warisan tadi. Dan kanan-kirinya nggak dapat warisan. Baik. Namun ketika ini tidak ada, nah apakah ini dapat warisan? Ada khilaf di antara ulama. Apakah dzawil arham dapat warisan ataukah tidak? Sekarang kita akan lihat siapa saja dzawil arham. Siapa saja dzawil arham. Baik, kita coba hapus coba. Saya akan tuliskan bagan ahli waris laki dan perempuan. Jadi satu. A. Ada ayah. Ke usul dulu. Kemudian ada ibu. Nanti di sini agak nyamping ya. Ayah, ada ibu. Kemudian ada di sini ada kakek, ada nenek. Ini juga sama. Ada kakek, ada nenek. Kelihatan nih? Atau saya ganti spidol? Ini aja ya. Saya hapus dulu. Ibu, di sini ada nenek. Baik, kelihatan ya? Kakek saya kosongi. Kemudian ibu punya saudara. Ibu punya saudara. Ayah punya saudara. Yang pertama adalah paman. Am. Syakik. Yang kedua, paman sebapak. Am. Diab. Nanti di sini juga ada lagi, ya. Ada saudara lagi. Baik. Selanjutnya. Mayit punya anak. Ada anak lelaki, Ibn. Ada anak perempuan, Bin. Lalu Ibn punya anak juga. Ada Ibn, ada Bin. Bin punya anak. Nanti anaknya kita sebutkan belakangan. Mayit punya saudara. Akh syakik. Saudara punya anak. Ada Bin, ada Ibn. Dan nanti ada kesabut. Kemudian juga ada saudara akh diab. Ini punya anak juga. Ada ibn, ada pasangannya. Kemudian ada saudara seibu, ikhwah. Ini laki perempuan sama ya. Ini juga punya keturunan nanti. Baik. Kemudian paman ini punya anak. Ada ibn, ada pasangannya, ini juga sama. Ada ibn, ada pasangannya. Pasangannya misalnya anak perempuan. Sudah? Sekarang kita lihat dzawil arham. Semua yang saya kasih spidol biru, dia dapat warisan. Semua yang saya tulis di sini dapat warisan. Ada yang kurang nggak ini? Ada ukhtun. Ukhtun, tapi ini tempatnya nggak cukup ya. Ukhtun di sini sebenarnya. Saudari. Saudari di sini. Nah, kita taruh sini aja ya. Ada saudari. Ada yang kandung. Maupun seayah. Saudari seayah. Dan nanti dia juga punya keturunan. Baik. Ini li'um. Dari semua yang saya tulis, ini semuanya dapat warisan. Semuanya dapat warisan, baik laki maupun perempuan. Tapi ada yang kosong. Yang kosong itu adalah dawil arham. Coba sekarang kita urutkan dawil arham. Dari yang atas. Atas kakek. Kakek dari ibu dawil arham. Satu. Kemudian semua saudaranya ibu. Semua saudaranya ibu. Dawil arham. Saudara. Ibu. Laki maupun perempuan. Semuanya dawil arham. Lalu bibi dari ayah. Bibi. Amah. Bibi ya. Dari ayah. Dawil arham. Kalau paman dari ayah, dapat. Kemudian, anaknya paman sekandung atau paman sah. Berarti sepupu. Sepupu yang perempuan. Bin. Bin. Ya. Ini dawil arham. Terus selanjutnya, yang bawah ya. Semua anak perempuan dari anak, semua anak dari anak perempuan, semua cucu dari ini. Ibn, baik laki maupun perempuan. Bin. Cucu dari anak perempuan itu dzawil arham. Sudah? Lalu keponakan dari saudara kandung yang perempuan. Bin. Dzawil arham. Ini juga dzawil arham. Bin. Ini semuanya dzawil arham. Baik yang laki maupun perempuan. Anaknya saudara seibu, semuanya dzawil arham. Bin. Baik. Terus siapa lagi? Yang ini ya. Semua anaknya saudari. Semua anaknya saudari, baik sebapak maupun kandung. Semua anaknya saudari, baik sebapak maupun kandung. Ini juga dzawil arham. Baik laki maupun perempuan. Ibn, bin. Ibn, bin. Ini dzawil arham. Baik, ada lagi? Sudah ya? Nah, ini adalah daftar dzawil arham. Ini kalau mau dirinci ya, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu. Nah, di buku saya sebutkan dzawil arham ada 11 titik itu. Sebenarnya kalau Anda buat seperti ini, insya Allah lebih gampang. Semua cucu dari anak perempuan, ini ya, dzawil arham. Semua keponakan dari saudara perempuan, ini. Semua keponakan dari saudara perempuan. Baik kandung maupun sebapak. Sederet ini. Keponakan perempuan dari saudara sekandung atau sebapak. Ini. Keponakan perempuan dari saudara kandung atau sebapak. Kita kasih nomor aja. Kita kasih nomor sesuai dengan nomor yang ada di bukunya. Nanti kalau kurang kita tambahkan. Semua cucu dari anak perempuan. Ini nomor satu. Dua. Dua ini nomor satu. Semua keponakan dari saudara perempuan. Ini. Ini nomor dua. Isinya empat ini. Keponakan dari saudara, saudara laki-laki ya. Sekandung maupun sebapak, yang ini. Ini nomor tiga. Nomor tiga, ini. Keponakan dari saudara seibu. Nah, ini semuanya, nomor empat. Baik laki maupun perempuan. Anda bisa buka halaman 213. Kemudian, semua bibi dari bapak. Yang ini, bibi dari bapak. Ini nomor 5. Nomor 5 dulu. Saudara lelaki, bapak, ibu, atau paman, seibu. Ini. Saudara lelaki dari... nomor 5 dulu. Saudara lelaki, bapak, seibu. Nah, berarti ini kurang ya. Saudara lelaki, bapak, seibu. Berarti ini kan... Ini paman sebapak, paman kandung, terus paman seibu. Kita tambahkan, ada yang kurang. Paman seibu. Jadi di sini, plus paman seibu. Am, lium, paman seibu. Ini tadi di nomor 5. Semua bibi dari bapak. Ini nomor 6. Kemudian, semua anak perempuan paman dari bapak. Ini. Semua anak perempuan paman dari bapak. Nomor 7. Iya. Yeah. Nomor 7. Nomor 7 dua ini. Semua anak perempuan paman dari bapak. Kalau anak laki-lakinya, dia dapat warisan. Kalau anak perempuannya nggak dapat. Semua paman dari ibu, baik laki maupun perempuan. Yang ini. Ini nomor 8. Kakek dari ibu, jad fasid. Kakek dari ibu. Ini nomor 9. Nenek buyut dari bapaknya ibu, jaddad fasidah. Nenek buyut dari bapaknya ibu. Berarti ini naik. Nggak dapat. Ya. Dan jarang kalau sampai ke atas-atas ya. Sudah? Dan semua anak dari 10 di atas. Ya. Anaknya ini nanti nggak dapat. Wong dia aja nggak dapat apalagi anaknya. Anaknya bibi juga nggak dapat baik laki maupun perempuan. Baik. Ini adalah daftar Dawil Arham. Dan mereka, jadi merah dapat warisan Dawil Arham. Dawil Arham dapat warisan jika tidak ada biru. Ini dapat warisan jika tidak ada ahli waris yang warna biru, tidak ada ahli waris. Baik ashabul furud maupun asobah. Baik ashabul furud maupun asobah. Dzawil arham yang berwarna merah baru dapat warisan jika tidak ada yang berwarna biru. Kecuali mayitnya. Ini mayitnya hitam harusnya ya. Insya Allah cukup mudah dipahami ya. Nah kita mengenal hubungan-hubungan seperti ini cukup penting. Ya. Apalagi yang anak-anak kadang mereka susah membedakan ini hubungannya apa. Cukup penting untuk mengenal ini Karena dengan mengenal ini kita tahu siapakah ahli waris kita tahu siapa keluarga kita, dan seterusnya. Ada satu ungkapan, I'rifu ansabakum ma tasilu bihi arhamakum. Kenalilah nasab kamu sehingga kamu bisa menyambung silaturahmi. Kalau kita kenal orang-orang seperti ini, nanti kita tahu, oh ini masih hubungannya dengan saya adalah sebagai ini. Ini sebagai ini. Sehingga kita bisa nyambung silaturahmi. Dan tugas orang tua memperkenalkan, ini paman kamu. Ini hubungannya dengan kamu adalah, ini dulu sepupu bapak. Hubungannya seperti ini. Dengan cara seperti itu, mereka akan mengenal keluarganya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya tentang penghubung dzawil arham. Penghubung dzawil arham adalah ashabul furud atau asobah yang menghubungkan dzawil arham dengan mayit. Sehingga kalau di daftar yang tadi kita buat, ya, di bagan yang tadi kita buat, penghubung dzawil arham adalah mereka yang berwarna biru. Berwarna biru. Ini hubungannya dengan dzawil arham apa? Oh, karena bapaknya. Ini hubungannya dengan dzawil arham apa? Karena saudaranya yang berwarna biru. Baik. Sebagai contoh, bibi dari bapak termasuk dzawil arham. Dan yang menghubungkan beliau dengan mayit adalah bapak. Cucu lelaki atau perempuan dari anak perempuan termasuk daftar dzawil arham. Penghubungnya adalah anak perempuan. Keponakan perempuan dari saudara kandung atau sebapak termasuk dzawil arham. Penghubungnya adalah saudara kandung atau sebapak, dan seterusnya. Nah, apa urgensi mengenal penghubung seperti ini? Saya sebutkan di bagian bawah. Penting untuk dicatat. Posisi penghubung menentukan kedekatan status dzawil arham ke mayit. Posisi penghubung menentukan status kedekatan dzawil arham ke mayit. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara dzawil arham mendapatkan warisan. Bagaimana cara dzawil arham mendapatkan warisan? Ada beberapa kondisi mengenai cara dzawil arham mendapatkan warisan. Kondisi pertama. Seorang dzawil arham bersama suami atau istri. Dan sebelumnya kita perlu menyebutkan bahwa keberadaan suami atau istri itu tidak menghalangi dzawil arham dapat warisan. Kita bisa buka halaman 212. Di halaman 212 saya sebutkan syarat dzawil arham bisa mendapatkan warisan. Dzawil arham bisa mendapatkan warisan dengan syarat, itu dengan syariat ya. Anda bisa koreksi yang tepat dengan syarat, bukan dengan syariat. I-nya dihilangkan. Dengan syarat, pertama, tidak ada asobah. Yang kedua, tidak ada ashabul furud yang berhak mendapatkan rod. Tidak ada asobah, tidak ada ashabul furud yang berhak dapat rod. Siapakah ashabul furud yang dapat rod? Ashabul furud yang dapat rod adalah semua ashabul furud selain suami atau istri. Semua ashabul furud selain suami atau istri. Dalam Al-Bahrul Ra'iq, Salah satu referensi dalam mazhab Hanafiyah dinyatakan wa ajma'u ala anna dzawil arhami la yuhjabuna bizauji wazaujah ay yarithuna ma'aha fayu'ta azzauju aw azzaujah nasibahu thumma yuqsamul baqi baina dzawil arham. Ulama sepakat bahwasanya dzawil arham la yuhjabuna bizauj wazaujah, mereka tidak terhalangi dengan keberadaan suami maupun istri. Artinya yarithun ma'aha, mereka berhak dapat warisan bersama suami atau istri. Maka suami atau istri dikasih jatahnya. Kalau tidak setengah, seperempat, seperdelapan. Hanya ada tiga kemungkinan ini. Thumma yuqsamul baqi, jika masih ada yang sisa, dibagikan ke dzawil arham. Baik. Dan ini kata penulis Al-Bahrul Ra'iq, ini merupakan ijma' ulama. Baik, karena itu ketika dzawil arham membersamai suami atau istri, maka suami atau istri dikasih jatahnya, lalu sisanya dikembalikan ke dzawil arham. Kita beralih ke halaman 214. Cara dzawil arham mendapatkan warisan. Pertama, ada seorang dzawil arham bersama suami atau istri. Penyelesaiannya bisa dilakukan dengan jatah suami atau istri diberikan kepada mereka, sementara sisanya diberikan ke dzawil arham. Misalnya si A meninggal, yang menjadi ahli warisnya adalah suami dan bibi dari bapak. Suami dan bibi dari bapak. Bagaimana pembagian warisannya? Suami termasuk ashabul furud dan tidak mendapatkan rad. Sementara bibi dari bapak, yaitu ammah, termasuk dzawil arham. Dalam hal ini suami mendapatkan setengah, karena mayit tidak memiliki anak, sisanya yang setengah diserahkan ke ammah, ke bibi dari bapak. Meskipun dia dzawil arham. Yang kedua, beberapa orang dzawil arham berasal dari penghubung yang sama atau setingkat. Maka nanti jika ada laki dan perempuan, mengikuti perbandingan pembagian 2 banding 1. Langkah penyelesaiannya, jika ada suami istri, maka jatahnya diberikan ke mereka, sisanya ke dzawil arham. Jika tidak ada suami atau istri, maka langsung diberikan ke dzawil arham. Baik, bedanya apa antara 1 dan 2? Kalau pertama, dzawil arhamnya hanya seorang. Dalam kasus pertama, dzawil arhamnya hanya satu orang. Kalau yang kedua, dzawil arhamnya lebih dari seorang. Dan penghubungnya sama. Penghubungnya sama. Misalnya di sini ya, Budi memiliki 3 anak perempuan yang semuanya sudah meninggal karena kecelakaan. Wati, Rini, dan Siti. Sehingga semua keturunan 3 anaknya ini jalurnya sama. Yaitu apa? Bin, anak perempuan. Wati memiliki 2 anak laki. Rini memiliki 2 anak perempuan. Dan Siti memiliki seorang anak perempuan. Jika Budi meninggal dunia, bagaimana pembagian warisannya? Karena yang ada hanya cucu dari anak perempuan. Budi tidak punya anak laki-laki. Maka semua cucu Budi adalah dzawil arham. Penghubungnya adalah 3 anak perempuan, sehingga penghubungnya 1 tingkatan. Mereka berasal dari 1 level dzawil arhamnya, namun mereka terdiri dari laki dan perempuan. Sehingga dilakukan pembagian 2 banding 1. Baik. Sehingga kalau kita gambarkan, pakai bagan ya. Ini Budi ketika beliau meninggal dunia, tidak punya ahli waris yang lain. Kalaupun misalnya punya, ada istri. Ada istrinya Budi. Baik. Putih punya tiga anak perempuan, ya. Tadi siapa saja? Rini, Wati, dan yes, yang lain juga bisa ya. Siti misalnya. Kemudian ini punya anak, punya anak, punya anak. Yang ini misalnya dua laki-laki, satu perempuan. Yang ini dua laki-laki, yang ini satu perempuan. Tiga anak Budi sudah meninggal duluan, sebelum Budi. Saat Budi meninggal di tahun 2020. Nenek dari ini masih ada. Neneknya masih ada. Nah, sekarang ini semuanya adalah dzawil arham. Ini semuanya adalah dzawil arham. Sehingga saat Budi meninggal, bisa nggak mereka dapat warisan? Baik. Istri dapat seperdelapan. Seperdelapan atau seperempat? Istri dapat seperdelapan. Karena mayit ada keturunan. Sisanya, 7/8 dikasihkan ke dzawil arham. Nah, untuk sisanya ini dibagi dengan porsi 2:1. Wallahu a'lam. Baik, ini saya masih gantung ya. Apakah 1/8 ataukah 1/4 nanti saya pelajari lagi. Jika ada keturunan tapi dari kalangan dzawil arham, apakah masih teranggap dia sebagai keturunan yang menyebabkan berkurangnya jatah istri ataukah tidak? Intinya, dzawil arham mendapatkan sisa setelah diberikan ke istri. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Dan ada satu kasus lagi, yaitu dzawil arham dari penghubung yang berbeda. Dzawil arham dari penghubung yang berbeda. Misalnya yang satu dari penghubung saudara, yang satu dari penghubung anak perempuan, yang satu dari penghubung bapak. Misalnya ada orang yang meninggal, ahli warisnya tidak ada. Keluarganya yang ada adalah cucu. Cucu perempuan dari anak perempuan. Bibi dari bapak. Paman dari ibu. Ada satu lagi yaitu keponakan dari saudara perempuan. Dan ini semuanya dzawil arham. Bagaimana cara pembagiannya? Ada tiga pendapat ulama. Ada yang mengikuti mazhab ahlu tanzil, mazhab ahlul qarabah, dan mazhab ahlul rahim. Yang insyaallah penjelasan masing-masing akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Insyaallah ta'ala. Baik, Anda save dulu, Anda simpan dulu terkait siapakah dzawil arham, kemudian penghubung dzawil arham, dan syarat mereka dapat warisan. Insyaallah untuk bisa memahami mazhab ahlu tanzil, ahlul qarabah, dan ahlul rahim akan lebih mudah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita angkat pertanyaan pertama. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak sudah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ayah kami, ibu kami sudah meninggal. Kami bertiga sepakat harta waris yang berupa rumah itu merupakan rumah apa tabon ya, yang tidak dijual, tapi sudah kita bagi sesuai dengan syariat Islam dan sudah kita mantapkan di notaris. Pertanyaannya, apakah nanti generasi-generasi kami yang anak cucu kami itu di kemudian hari masih bisa boleh meminta haknya masing-masing untuk dijual atau intinya bahwa mereka minta hak lagi untuk dijual masing-masing. Begitu saja Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rumah tabon kalau di Jawa, rumah gadang kalau di Sumatera. Baik, sekarang coba kita lihat pendekatan tentang rumah tabon yang dulu sudah pernah kita singgung. Di buku saya kasih satu pembahasan khusus tentang itu ya. Ada wasiat yang atau wakaf yang diberlakukan untuk keturunan saja yang disebut dengan wakaf zuri. Sehingga itu dijadikan sebagai saran untuk rumah tabon. Di halaman 101. Nah, wakaf zuri adalah wakaf yang diberikan oleh seseorang dan nanti pemanfaatannya khusus bagi keturunannya atau kerabatnya. Sebagaimana dulu Nabi SAW pernah menerima wakaf dari Talha bin Ubaidillah berupa kebun Bayruha. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Talha agar menjadikannya. Waqad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Aku sudah mendengar apa yang kamu inginkan, maksud kamu, dan menurutku sebaiknya kau jadikan untuk al-aqrabin, yaitu untuk kerabatmu. Sehingga Nabi SAW meminta, jadikan wakaf kebun Bayruha itu untuk keluargamu. Maka yang berhak dapat memanfaatkan kebun itu adalah keluarganya. Itu yang disebut dengan wakaf dzurri. Dan di contoh kasus halaman 100, saya sebutkan contoh kasus 8, rumah gadang dan rumah tabon. Nanti apakah itu diperbolehkan, tidak dijual, kemudian nanti dimiliki oleh seluruh keturunan mayit. Jika dijadikan sebagai wakaf dzurri, diperbolehkan. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan juga kita sebutkan beberapa riwayat dari para sahabat. Mereka melakukan wakaf dzurri. Dulu pernah kita singgung beberapa atau keterangan dari Ibnu Qudamah rahimahullah. Ada banyak sahabat yang mewakafkan hartanya itu untuk anak-anaknya. Ini wakaf tanah ini untuk anak-anak saya dan seluruh keturunannya. Tanah ini, lahan ini untuk anak saya dan seluruh keturunannya. Dan kalau sudah dijadikan wakaf dzurri, maka dia menjadi milik bagi sasaran wakaf. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan ke yang lain, sehingga dibuat utuh manfaatnya yang diambil. Tapi, yang kedua, objek rumah tabon tadi bukan wakaf dzurri. Karena mayit tidak pernah mewakafkan. Tapi ditinggal oleh mayit dan sang bapak atau ibu tidak pernah berpesan apapun terkait objek itu. Maka berarti objek ini adalah objek warisan. Dan karena dia objek warisan, maka harus dibagi waris. Ketika dia dibagi waris, harus mengikuti kaidah warisan. Tadi bapak ceritakan, kami bertiga, berarti anaknya mayit ada tiga orang. Saya tidak tahu laki berapa, perempuan berapa. Yang jelas karena ada laki-laki, maka tidak keluar ke yang lain. Nah, ketika dibagi waris, jika ada laki dan perempuan, berlaku perbandingan 2 banding 1. Nah, selanjutnya, kok mereka sepakat? Kita biarkan saja, jangan dijual ke yang lain. Silahkan boleh. Tapi jatahnya harus jelas. Sehingga misalnya begini ya. Untuk objek rumah tabon. Untuk Rumah ini intinya pokoknya jangan sampai kejual ke orang lain. Dan bagi masyarakat Jawa, aib jika sampai rumah tabon itu kejual ke orang lain. Dan itu budaya di tempat kita. Meskipun secara syar'i sah-sah saja warisan dijual. Ada dua kemungkinan. Pertama, dijadikan sebagai wakaf. Yang disebut dengan wakaf dzurri. Wakaf untuk anak keturunan. Tapi untuk bisa menjadi wakaf dzurri, berarti sebelum meninggal, ya, mayit, kita tulis apa? Ortu. Ya. Ortu pernah mewakafkan. Syaratnya harus ini. Sehingga ortu pernah menyatakan, aku wakafkan rumah ini untuk seluruh anak keturunanku. Baik lisan maupun tulisan. Tapi kalau ortu tidak pernah ini, tidak pernah menyatakan wakaf, ya tidak bisa jadi wakaf dzurri. Sehingga wakaf itu hanya dilakukan ketika ortu masih hidup. Yang kedua, kalau sudah jadi wakaf dzurri, maka tidak dijadikan sebagai objek waris. Tidak dijadikan sebagai objek waris. Karena dia sudah diwakafkan. Sehingga bukan objek waris. Karena sudah diwakafkan, maka dia bukan objek waris. Baik. Nanti seluruh anak keturunannya bisa menikmati rumah ini. Dan tidak boleh ada salah satu pihak yang nuntut. Tunjukkan surat bukti ini wakaf dzurri. Maka baik cucu dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, mereka tidak berhak untuk nuntut. Yang kedua adalah jadi objek warisan. Kapan jadi objek warisan? Ya, ketika mayit diam saja. Tidak ada pernyataan apapun, tidak ada wasiat apapun. Maka otomatis jadi objek warisan. Ketika rumah tabon ini jadi objek warisan, maka ini dibagi waris. Dibagi waris ke seluruh ahli waris. Siapa ahli warisnya? Sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan adalah anak. Misalnya, semua ahli waris anak, ada anak laki-laki. Walhamdulillah, berarti tidak keluar ke saudara mayit. Maka ketika ada anak laki-laki, berarti di situ perbandingan warisannya, misal, anak laki 1 plus 2 perempuan. Maka berlaku perbandingan apa? 2 banding 1. Sehingga ini dibagi dengan perbandingan 2 banding 1. Faktor baginya berapa? Faktor bagi 2 kali 1 plus 1 kali 2. Sama dengan 2 kali 1 plus 1 kali 2. 2 ini faktor bagi laki 2. 1 yang ini faktor bagi perempuan 1. Kali 1 jumlah anak lelaki 1. Kali 2 jumlah anak perempuan 2. Berarti berapa ini? 4. Ya? Maka total warisan berupa rumah tabon dibagi 4. Dibagi 4. Untuk anak lelaki, iben, anak lelaki dapat 2. Masing-masing anak perempuan, bintun, dapat 1. Ini ya. Nah, terus kalau mau dibuat persentase, berarti anak laki-laki dapat 50%, masing-masing anak perempuan dapat 25%. Sudah. Selanjutnya mereka sepakat. Semua anak ini sepakat. Ini aja nggak usah dijual, biarkan kayak gitu. Silahkan. Tapi jatahnya sudah jelas. Sehingga kalau nanti ke belakang, Keturunan mereka ini minta ada 3 anak ya. Ini laki, perempuan, perempuan. Ini kan dapat 50%. Yang ini 25%. Yang ini juga sama, 25%. Lalu nanti keturunannya minta, ya, mereka hanya berhak, ini keturunan, mereka hanya berhak senilai jatah orang tuanya. Tidak boleh lebih dari itu. Sehingga boleh dibuat utuh, tapi ketika ada yang minta, tidak boleh lebih dari jatah orang tuanya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kita angkat penelpon berikutnya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya tentang kasus warisan. Jadi ada seorang wanita meninggal. Di waris yang ada cuma suaminya. Jadi orang tua sudah meninggal, dia anak tunggal. Terus saudara orang tuanya juga sudah meninggal semua. Yang ada paling anak-anak dari saudara orang tuanya. Berarti sepupunya dia ya? Ya, sepupu. Berarti kalau seperti itu, pembagian warisnya seperti apa ya, Ustaz? Di anak tunggal ya? Sepupunya ya, bisa disebutkan tunggal, sepupunya? Orang tua meninggal, saudara orang tua meninggal. Yang ada tinggal sepupu-sepupu itu. Nah, kalau untuk sepupu itu, dia dapat jatahnya itu berdasarkan jenis kelamin orang tuanya atau jenis kelamin dirinya? Sepupu bisa dapat asobah. Jadi, sepupu dari ayah dapat asobah. Oh, berarti ini kalau kayak gitu yang dapat warisan itu jalur ayah atau jalur ibu atau gimana, Ustaz? Baik, silakan ditutup. Nanti kita kasih penjelasannya. Oh ya, syukur Ustaz. Ya. Wa jazakumullah khair. Seorang wanita meninggal, ahli warisnya hanya suami saja. Dan sepupu, tapi sepupu tadi tidak didetailkan ya. Sepupunya berapa, kemudian dari jalur siapa, tidak didetailkan. Jika ada sepupu dari ayah berarti kan anak paman dari ayah. Dia bisa dapat asobah yang laki-laki. Anak laki-laki paman dari ayah. Ibnul Am, baik syakik maupun liab. Maka nanti dapat asobah. Kalau ada itu, suami dikasih setengah, setengahnya diserahkan ke mereka sebagai asobah. Tapi kalau tidak ada itu, ada sepupu, cuman dia dari ibu misalnya. Berarti dawil arham. Karena dawil arham, nanti setengah ke suami, dan dawil arham mendapatkan sisanya. Sehingga tidak terhalangi dengan keberadaan suami. Wallahu a'lam. Insya Allah cukup jelas. Tinggal ada data detail sepupunya siapa saja, apakah masuk dzabil arham ataukah masuk asobah, perlu ada keterangan di situ. Wallahu a'lam. Baik. Kita angkat berikutnya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf mau tanya yang apa buku waris bisa Pak kami Nurbaik? Baik, nanti bisa menghubungi tim kami Bapak. Jadi kami tidak melayani penjualan melalui pertanyaan online. Baik, Bapak bisa melihat di fanpage kami. Di situ oh, ada bukan iklan. Yang di, Pak, bukan yang di apa yang di YouTube kan ada tuh nomor pertanyaan tuh yang di nomor ini, bukan ya? Nomor ini untuk pertanyaan saja, bukan untuk layanan pembelian buku, Pak. Oh, maksudnya bukan untuk pembelian buku, ya saya mau nanya langsung dengan Ustadz. Baik, silakan disampaikan pertanyaannya, Bapak. Oh, iya. Kemarin sih saya sudah WA tuh ke nomor yang WA-nya yang gak kena 7890, cuma belum direspon, Pak. Baik, silakan, Bapak. Ada mayit meninggal nih, perempuan akhwat. Halo? Silakan. Ya, beliau punya harta warisan bidang tanah di kampung. Nah, ahli warisnya beliau ninggalin suami. Suaminya ini sudah menikah lagi. Nah, selain meninggalkan suami, beliau juga punya 3 anak perempuan. Kemudian ada satu anak laki-laki yang sudah meninggal belum lama setelah si ibu si mayitnya ini meninggal. Nah, terus anak laki-laki tersebut yang meninggal tadi meninggalkan satu istri dan dua anak perempuan dan dua anak tiri. Nah, dua anak tirinya ini laki-laki, satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, itu pembagian hitungan warisannya di mana ya? Baik. Cukup, Bapak? Ya, cukup. Saya mau memastikan dulu, anak lelaki mayit, anak laki mayit meninggalnya setelah mayit ya, setelah ya, ibunya. Baik. Cukup, Bapak? Iya, cukup itu aja, Pak. Nah, barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon maaf pemirsa, pertanyaan yang Anda sampaikan melalui nomor WA, betul tidak semuanya bisa kita bacakan. Karena terlalu banyak pertanyaan yang masuk, sehingga yang kita baca hanya sebagian saja. Sementara yang lain masih tetap tersimpan di HP ANB Official. Semoga di kesempatan yang lain bisa kita bahas, dijadikan sebagai studi kasus ya. Sekarang untuk kasus yang tadi disampaikan. Baik, coba kita lihat siapakah ahli warisnya. Si A meninggal dan dia punya suami. Kemudian suami ini sudah nikah lagi. Lalu ahli warisnya tadi disebutkan ada 3 anak perempuan, 3 bin anak perempuan, dan 1 ibn. 1 ibn. Kemudian ibn ini punya 2 anak perempuan, 2 bin, dan 1 anak angkat laki-laki. Ini juga sudah punya istri. Baik, ini meninggal. Saya urutkan ya, ini meninggal lebih awal. Misalnya kita pakai angka angka ngawur saja, misalnya tahun 2015. Yang ini angka meninggalnya di tahun 2000, misalnya belum lama, berarti 2016 misalnya. Baik. Berarti sewaktu ibunya ini meninggal, sewaktu A meninggal, ibn masih hidup. Maka siapa ahli warisnya? Semua kerabat mayit ahli waris. Dan orang lain yang masuk belakangan bukan ahli waris. Maka istrinya suami, misalnya di sini ada X, istrinya ini enggak dapat warisan. Dia orang lain. Kemudian istri dari anak ini juga enggak dapat warisan. Ini mantu, mantu enggak dapat warisan. Anak angkat ini juga enggak dapat warisan, ini orang lain. Sekarang siapa yang dapat warisan? Yang saya kasih lingkaran merah, ini dapat warisan ya. Suami, 3 bin, dan ibn. Duh, kok bisa dia dapat warisan? Dia dapat warisan karena beliau masih hidup sewaktu A meninggal. Maka suami dapat 1/4. Lalu 4 anak ini. 4 anak dapat sisanya. Sisanya berarti 3/4 sisa. Dengan perbandingan 2:1. 2:1. Anak laki-laki ada 1, anak perempuan 3. Berarti faktor pembaginya 4. Ya. Faktor baginya 4. Faktor bagi untuk sisa 2:1. Anak laki-lakinya ada 1. Berarti 2 × 1 + 1 × 3. Sekali lagi, 2 adalah faktor bagi sisa. 1 juga sama. 2 untuk laki-laki, ini jumlah anak lelaki. 1 untuk perempuan, ini jumlah anak perempuan. sama dengan berapa ini? 5. Sama dengan 5. Baik. Berarti 3/4 dibagi 5. Sisa warisan 3/4 dibagi 5 sama dengan 3/20. Untuk anak lelaki, untuk Ibn, dapat 3/20 kali 2. 6/20. Untuk masing-masing anak perempuan, Bin, dapat 3/20 kali 1. 3/20. Selanjutnya, ya tinggal bisa dibuat persamaan untuk menyamakan penyebutnya. Tapi saya kira tidak perlu kita detailkan di kesempatan ini. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, terus jatahnya ini ke siapa? Jatahnya ini nanti diberikan ke putrinya dan istrinya. Karena itu menjadi warisan bagi Ibn. Dan diserahkan ke putrinya dan istrinya. Istri dapat berapa? 1/8 karena punya anak. Kemudian 2 bin dapat 2/3. Lalu sisanya ke ini. Sebagai asobah ma'al ghair. Sebagai asobah ma'al ghair. Sehingga nanti 6/20 dari si A ini, 3 bin juga dapat sebagai asobah ma'al ghair. Wallahu a'lam. Putus ya. Ada satu pertanyaan melalui WA, kita bacakan. Ustadz, apa hukumnya menyalurkan dana zakat atau infak berupa pinjaman tanpa riba kepada para pedagang kecil? Apa hukumnya menyalurkan dana zakat atau infak kepada para pedagang kecil sebagai pinjaman ya? Berupa pinjaman. Menyalurkan dana zakat diberikan kepada fakir miskin tapi berupa pinjaman. Wallahu a'lam, ini enggak benar. Kok bisa? Karena dalam masalah zakat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan zakat itu pindah hak milik. Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab," dan seterusnya. Ya, Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Allah menyatakan zakat itu lil fuqara wal masakin, milik fakir miskin. Sehingga sebenarnya zakat itu terjadi perpindahan hak milik. Maka bukan dipinjamkan, bukan diutangkan ke fakir miskin, tapi diberikan. Sehingga kalau para pedagang kecil, orang-orang yang jualan misalnya jualan ketuk, jualan cilok, Anda yakin dia ini orang miskin. Lalu Anda ingin memberikan sesuatu kepada, atau Anda membawa zakat, maka mereka itu berhak untuk memilikinya, bukan menggunakannya. Sehingga harta zakat itu diberikan ke mereka sebagai pemberian. Dan tidak boleh nanti mereka diminta untuk mengembalikan. Karena ini diberikan ke mereka, bukan dipinjamkan ke mereka. Wah, kalau begitu dana zakat habis. Ya enggak apa, enggak masalah habis. Memang harus dihabiskan. Terus nanti tidak produktif. Kalau mau yang produktif, jangan pakai zakat. Anda bisa menggunakan wakaf. Atau dana utang. Nah, itu produktif. Misalnya wakaf. Anda sampaikan kepada jamaah, kita mau kumpulkan dana wakaf. Yang ini nanti akan kita pinjamkan ke UKM-UKM atau ke pedagang-pedagang kecil dengan akad utang. Lalu mereka mengembalikan. Silahkan. Ini boleh karena dia bukan zakat. Tapi kalau zakat, habiskan. Sehingga zakat itu tidak boleh ditahan, tapi dihabiskan. Makanya kami ingatkan bagi para panitia zakat. Posisi Anda sebagai panitia zakat adalah wakil dari muzaki. Untuk menyalurkan zakat itu di tempat yang benar. Dan namanya wakil, berarti dia harus menunaikan sebagaimana amanah yang diberikan. Maka kalau dia sebagai wakil, kemudian menyimpan zakat itu dalam waktu yang lama, bahkan sampai seharusnya sudah dikeluarkan, belum dikeluarkan, dengan alasan sayang duit ini nanti habis, berarti dia tidak amanah. Karena itu saldo zakat harus nol. Saldo zakat harus nol. Kenapa? Sudah disalurkan semuanya. Terus nanti untuk biaya operasional dan seterusnya, Anda bisa ambilkan dari sedekah. Untuk zakat serahkan kepada 8 asnaf yang berhak sebagaimana yang Allah jelaskan di At-Taubah ayat 60. Wallahu ta'ala alam. Demikian semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.